sana. Sebutir bintang di taman seni, cahayanya bersari. Biar bertahun masa beredar, satu wajah satu nama tak. Bergetaran merdu sini.